di masjid yang imamnya melakukan amalan-amalan bid'ah. Tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada hubungan selama dia tidak terlibat dengan bid'ah tersebut. Ya, muadzin punya amalan sendiri dan imam punya amalan tersendiri. Ya, sebagaimana seorang itu bisa sholat di belakang imam yang berbuat bid'ah, ya, maka apa namanya? Tidak ada masalah dengan muadzin, lebih-lebih muadzin tidak berhubungan. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadits yang sahih, yusalluna ma'akum in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalian sholat bersama imam-imam tersebut, kalau dia benar kalian pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah, ya pahalanya untuk kalian, dosanya untuk atas mereka. Iya. Maka tidak ada masalah menjadi muadzin di masjid seperti itu. Iya. Selama dia tentunya tidak terlibat dan tidak mengamalkan bid'ah tersebut. Apalagi kalau misalnya tidak ada muadzin lain yang paham tentang adab-adab adzan, hukum-hukum adzan kecuali dia. Maka tentunya dia tetap mengamalkan tetap menjadi muadzin di tempat tersebut sambil menyebarkan sunnah yang dia ketahui.